Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang kita ambil sebelumnya yaitu pelajaran pertama dipersembahkan untuk yang sakit. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh seorang yang sakit, yang mana sakitnya itu mengantarkan dia ke kematian? Indaman ahsan, berbaik sangka kepada Allah SWT, husnul dhan. Yang lain, jangan berharap kematian. Nah, jangan berharap kematian. Nah, yang lain, berwasiat. Ada muraja'ah. Baik, barakallahu fiikum. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat dari pembahasan yang dipersembahkan untuk yang sakit. Setelah husnudzan, kemudian jangan berputus asa, kemudian yang ketiga berwasiat, kemudian yang keempat bertaubat. Nah, bagi seorang yang sakit, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Terlebih ketika dia merasa bahwa sakitnya itu berat, keras, memungkinkan untuk dia antara sembuh dan meninggal. Maka hendaknya dia bergegas untuk bertobat kepada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah SWT dengan tobat yang sesungguhnya. Bagaimana tobat yang sesungguhnya? Kapan tobat itu dikatakan nasuha? Yang pertama itu syaratnya berhenti dari perbuatan maksiatnya. Waktu itu juga berhenti. Ketika dia sadar, ketika dia mendapatkan hidayah, ketika ada yang mengingatkannya, langsung berhenti. Tidak dia menunda-nunda, tidak dia menanti-nanti. Kenapa? Karena itu bukan dari taubatan nasuha. Karena taubatan nasuha dari syaratnya yang pertama itu berhenti. Nah, ada yang diistilahkan oleh para ulama al-ikla'. Al-ikla' artinya mencabut dari akar-akarnya. Ya, ini berhenti. Berhenti apa? Berhenti total. Berhenti total. Ya, ketika dia tahu bahwa itu adalah haram, maka dia berhenti. Tidak dia sembunyikan sedikit dari barang haramnya. Tidak, sama sekali. Dia jauhkan darinya. Ketika tahu bahwa itu adalah muamalah riba umpamanya, berhenti. Tidak dia mengatakan hutang kami masih banyak, nanti kalau sudah terlunasi baru aku akan berhenti. Nah, itu bukan taubat dan nasuha. Ketika dia disuruh berhenti, kemudian dia mengatakan barang-barang masih banyak, rugi. Kalau aku berhenti sampai sini, barang-barang masih banyak, maka aku akan jual dulu, baru aku akan berhenti. Padahal itu adalah khamr yang dia jual. Nah, ini bukan taubatan nasuha, al-ikhlas. Berhenti total, al-ikhlas. Kemudian yang kedua dari syarat taubatan nasuha, yaitu menyesali. Menyesali perbuatannya. Tidaklah seorang menyesali perbuatannya kecuali kalau dia tahu bahwa itu adalah haram. Kalau dia tahu dan berilmu bahwa itu tidak boleh dalam agama. Tapi kalau dia tidak berilmu, maka ada kemungkinan untuk dia kembali. Terkadang dia pun tidak menyesali. Hanya di depan kita, karena tidak enak, maka ia pun berhenti. Tidak ada rasa penyesalan. Tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu tentang itu. Ya, yakni Dia tidak yakin bahwa ini adalah diharamkan. Tidak yakin. Nah, ini tidak benar. Harus dia menyesali. Sebagai bentuk dia bertobat kepada Allah SWT menyesali. Menyesali perbuatannya. Ya Allah, aku telah berbuat dosa ini dan itu. Oke, diterima tidak oleh Allah SWT. Tapi aku mengharap mudah-mudahan diterima oleh Allah. Dan berhenti dari perbuatan ini. Ada, menyesali. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi kembali. Berazam untuk tidak mengulangi kembali. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ini taubatan nasuha. Nah, seorang yang dia yang masih melakukan dan melakukan kembali dari perbuatan maksiatnya, maka itu tidak dikatakan nasuha. Kenapa? Karena dia tidak berazam, tidak bertekad bulat untuk meninggalkannya. Ketika diingatkan, ya akhi haram, tidak boleh engkau merokok, maka dia bilang, ya saya niat untuk meninggalkannya. Hanya niat. Nah, tidak ada azam yang kuat, kesungguhan yang kuat, usaha yang kuat untuk meninggalkannya. Sekedar itu. Sehingga kadang ia merokok, kadang ia berhenti. Kadang ia merokok, kadang ia berhenti. Nah, dengan itu dia harus berazam, tekad bulat untuk meninggalkannya dari perbuatan-perbuatan yang haram. Baik zatnya, baik zatnya itu adalah haram, atau caranya dia di dalam bermuamalah adalah muamalah yang haram. Maka semuanya itu harus ditinggalkan dan berhenti darinya. Kemudian jika ia berhubungan dengan orang lain, berkaitan dengan orang lain, maka bertaubatnya harus mengembalikan barang yang ia ambil secara balin. Ya. Jika berbentuk barang, maka dia harus kembalikan dulu sebagai bentuk taubat dia kepada Allah SWT. Kembalikan, ini barangnya orang. Dia pernah pinjam. Nah, pernah pinjam kemudian dia merasa milikinya padahal milik orang lain. Tidak boleh, harus dia kembalikan. Atau dia mengambil secara sembunyi-sembunyi, harus dia kembalikan. Nah, atau dia pernah membalimi dengan ucapan, perbuatan. Nah, maka dia minta maaf kepadanya. Ada. Nah, inilah syarat dari taubatan nasuhah. Sebagaimana disebutkan Al-Imam An-Nawawi di kitab Riyadhus Shalihin. Empat syarat itu. Nah, tiga syarat yang itu berkaitan dengan Allah SWT. Dan satu jika berkaitan dengan hambanya, yakni sesamanya. Maka dia harus mengembalikan barang-barang atau perbuatan-perbuatan yang ia lakukan secara balim kepada saudaranya. Harus dia selesaikan. Dia harus selesaikan. Itu bertobat. Taubatan nasuha. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. Bertobatlah, wahai orang-orang mukmin. Bertobat. Dengan taubatan nasuha. Agar kalian beruntung. Baru dia akan mendapatkan keberuntungan. Jika ia bertobat kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Nah, dan bukanlah taubat itu ketika dalam keadaan yang sudah tidak bermanfaat lagi, yang tidak bermanfaat atau tidak dianggap dari taubat itu. Kapan itu? Ini. Ketika datang sakaratul maut. Yang kita akan baca insyaallah sebentar lagi. Nah, jika dia bertaubat di waktu dia sakit, masih ada waktu untuk dia bertaubat kepada Allah SWT. Tapi ketika dia bertobat di waktu sakaratul maut datang, ajal telah tiba, maka tidak bermanfaatlah taubatnya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba sebelum nyawa berada di kerongkongan. Jika nyawa itu sudah berada di kerongkongan, maka tidak diterima lagi tobat seorang hamba. Na'am, rawahu Tirmidzi. Dengan itulah orang yang sakit dianjurkan untuk dia bertobat kepada Allah SWT dengan taubat dan nasuhah, dan jangan menunggu-nunggu. Nah, yakni dengan dia menanti-nanti. Nantilah taubat, nanti taubat. Nanti kalau sudah sembuh baru aku akan bertobat dengan taubat dan nasuhah, aku akan rajin beribadah, aku akan sholat lima waktu di masjid, ini dan itu. Yang pertama adalah niatkan dalam hati, berazam berhenti dari maksiat dan berazam dia ingin berbuat baik. Dari sholat yang pernah dia tinggalkan, maka dia akan sholat, dia jaga sholatnya, dan dia akan sholat di masjid, dari laki-laki wahakada, dan demikian seterusnya. Harus seperti itu. Nah, kenapa? Karena siapa yang tidak khawatir dari mautul fajah, mati yang dadakan? Siapa yang tidak khawatir dari al-maut, yang mana dikatakan oleh Allah SWT kita ini selalu lari darinya. Nah, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dalika ma kunta minhu tahid. Nah, ya, engkau selalu lari darinya ketika datang sakratul maut. Nah, dengan inilah hendaknya dia bertobat dengan taubat dan nasuhah kepada Allah SWT, dan jangan menunda-nunda. Jika dia bertobat ketika ajal datang, maka tidak bermanfaat dan itu tidak dianggap bertaubat. Walaysat taubatu lil ladina ya'maluna as-sayiat hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Bukanlah tobat itu, yaitu seorang yang ia melakukan perbuatan dosa, ketika datang al-maut, maka dia mengatakan ini tubtul an. Tidak bermanfaat. Kenapa? Nyawa sudah berada di kerongkongan. Nah, jadi bertobat kepada Allah SWT. Ini yang dipersembahkan untuk yang sakit, hendaknya dia bertobat kepada Allah SWT. Dan tentunya bagi kita yang mengerti akan hal ini, jangan dianggap hal-hal ini semuanya husnudzan, jangan berputus asa, berwasiat, bertobat. Ada sakit adalah sakit yang keras, yang berat, yang parah. Lah, pada semua sakit. Nah, pada semua sakit, karena kita tidak tahu, terkadang dengan sakit ini terus berlanjut, berlanjut sampai keras, sampai parah. Nah, terkadang pun dengan sakit yang tidak seberapa, ternyata meninggal setelahnya. Dan banyak yang seperti itu. Nah, bahkan yang tidak diawali dengan sakit juga sama. Nah, dengannya lah dikatakan di sini dipersembahkan untuk yang sakit. Kebanyakan yang mereka lah yang dalam keadaan memang sakit yang parah, hendaknya seperti ini. Bukan artinya mereka yang sakit, yang sakitnya biasa atau yang tidak sakit sama sekali, maka tidak perlu untuk husnudzan kepada Allah, atau tidak perlu untuk dia mengharap dari rahmat Allah, atau berwasiat, atau bertobat kepada Allah. Lah, tidak seperti itu. Nah, kemudian juga yang tidak disebutkan di sini oleh Syekh, yang tidak disebutkan di sini dari kitab ini sendiri, yaitu dari ringkasan yang saya sebutkan, dan ini pun kita ambil dari karangan para ulama, yaitu beberapa hal. Nah, di antaranya yang perlu yang dipersembahkan untuk orang yang sakit, yaitu memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak. Memperbaiki akhlak dia. Yang tadinya dia umpamanya suka membicarakan orang lain, maka bertobatlah. Dia sedang sakit. Nah, sempat-sempatnya dia membicarakan aib saudaranya, atau dia mengadu domba, padahal dia dalam keadaan sakit. Nah, pantaskah? Nah, dengan itu hendaknya dia memperbaiki akhlaknya. Yang tadinya dia adalah orang yang keras, maka hendaknya dia merubah akhlaknya menjadi lemah lembut. Nah, yang tadinya dia bakhil, maka hendaknya dia di situ menjadi orang yang dermawan. Nah, kenapa? Karena dia yang sedang sakit, sakit yang keras. Hala. Nah, dengannya perbaiki akhlak dia. Kemudian juga menjauhi perbuatan, menjauhi perdebatan dan pertikaian dalam urusan dunia. Menjauhi perdebatan dan pertikaian dalam urusan dunia. Orang yang sakit, dia dituntut untuk dia memperbaiki akhlak, untuk dia dekat dengan Allah SWT, mengharap kesembuhannya. Tapi ketika dia memperdebatkan urusan dunia, maka dia akan terlupakan dengan amalan-amalan baik yang harus dia amalkan. Seperti dengan ia qiraatul Quran, dzikir dan yang lainnya. Kenapa? Karena orang yang dia dalam urusan dunia, di waktu dia sakit pun, maka ia akan lupa dia sekarang ini sedang sakit. Nah, yang mana butuh pertolongan Allah SWT. Hada. Dalam urusan dunia, perdebatan, pertikaian, serahkan kepada saudaranya, serahkan kepada urusan dunia. Tapi mereka orang-orang yang hubbud dunia, ya subhanallah, lalai padahal dirinya ini sedang dalam keadaan sakit. Yang dibutuhkan dia khusyuk menghadap Allah SWT, memohon kepada Allah SWT dari HP-nya terus, padahal dia sakit parah, tidak ditinggalkan. Nah, telepon sana, telepon ini, urusan usahanya ini. Kenapa? Karena orang-orang yang hubbud dunia, dia takut, benar-benar takut dia akan mati. Sehingga di waktu dia sakit pun takut hartanya akan pergi. Dengan itulah terus dia berhubungan. Ini mereka yang hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Maka hindari dari pertikaian, perdebatan di waktu dia sakit dalam urusan dunia. Nah, kemudian yang dipersembahkan untuk orang yang sakit, di antaranya itu memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Memperbanyak zikir dan bacaan Al-Quran. Banyak zikir. Zikir kepada Allah SWT dengan zikir apa saja. Nah, yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia membaca Al-Quran. Nah, kenapa? Karena kita mengharap di akhir hidup ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan ucapan yang baik. Ada meninggal dalam keadaan berzikir, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan sholat, wahakadah. Nah, kemudian menjaga sholat fardu. Menjaga sholat fardu, sholat yang 5 waktu tetap harus dia jaga, walaupun dia sakit. Tidak akan gugur dengan sakitnya. Nah, ini banyak dari kalangan orang-orang yang mereka tidak mengerti. Dikiranya dengan sakitnya itu, maka gugurlah. Sholat dia gugur. Ya. Nah, dalam setiap keadaan, maka seorang laki-laki lebih diwajibkannya daripada perempuan. Karena apa? Karena perempuan terkadang dia mengalami haid, nifas. Maka tidak ada sholat bagi mereka. Adapun pada laki-laki, pada setiap keadaan, maka ia harus sholat. Nah, sholatlah. Kalau dia tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Nah, jaga sholat 5 waktunya. Nah, ini teralihkan. Nah, hendaknya mereka yang sakit ini tetap. Nah, tetap dia menjaga sholatnya. Tidak gugur sholatnya dengan sakit dia. Ada. Kemudian, di antara yang dipersembahkan untuk orang yang sakit, merasa khawatir bahwa ini adalah waktu akhir dia di dunia. Merasa khawatir bahwa ini adalah waktu akhir dia di dunia. Nah, dengan itu dia akan sungguh-sungguh dalam beramal. Baik zikirnya, baik sholatnya, baik yang lainnya, maka dia akan benar-benar. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa ini adalah akhir waktu dia di dunia. Sebentar lagi dia akan berpindah. Nah, sebagaimana ulama memberikan solusi bagi mereka yang ingin khusyuk, cara bagi mereka yang menginginkan khusyuk di dalam sholatnya, kata ulama, yaitu anggaplah sholat kamu ini adalah sholat yang terakhir. Baru setelah itu engkau tidak akan sholat lagi. Meninggal. Nah, disitulah dia akan benar-benar sholatnya. Nah, maka dia akan benar-benar sholatnya khusyuk karena Allah SWT. Nah, dengan ini, anggaplah dengan sakit itu adalah sakit. Nah, yang terakhir, perpisahan antara dia dengan dunia. Kemudian, meminta maaf kepada yang lain. Meminta maaf. Jika dia sudah berkeluarga, mintalah maaf kepada istrinya. Mintalah maaf kepada anak-anaknya. Nah, mintalah maaf kepada tetangganya. Dan orang-orang lain yang dia pernah zalimi atau yang ia rasa pernah dia menyakitinya, mintalah maaf kepada mereka. Karena khawatir mereka tidak memaafkan, sehingga kita meninggal, ia pun tetap tidak memaafkannya. Maka ini akan diselesaikan nanti oleh Allah SWT. Takut nanti kebaikan kita diberikan kepada orang yang kita zalimi. Kita sudah capek-capek mengumpulkan, menyelengi dari pahala-pahala kita, kemudian diberikan kepada orang lain karena kita mendzalimi mereka. Rugi. Itu pun kalau sudah terbayar. Kalau tidak terbayar, kemudian habislah kebaikan kita, pahala kita dari dosa orang yang terzalimi, diambil kemudian diberikan kepada orang yang mendzalimi. Na'udzubillah. Kemudian bersabar dan mengharap pahala. Bersabar dan mengharap pahala dari Allah SWT. Dia ditimpa musibah, sakit, dengan sakit yang parah. Maka selain dari husnul dzan kepada Allah SWT, maka hendaknya dia bersabar. Sabar. Sungguhnya seorang mukmin ketika dia sabar, masya Allah, kebaikan bagi dia. Nah, bersabar. In asabathu barra sabar fakana khairan lah. Jika ditimpa suatu musibah, maka sabar. Maka itu kebaikan bagi dia. Ini seorang mukmin. Nah, ketika dia ditimpa suatu sakit, maka dia melihat ada orang-orang yang lebih dari dia, dengannya dia bersabar. Nah, kemudian yang kedua yaitu dia mengharap pahala dari Allah SWT. Harapkan pahala. Karena seorang yang dia mengharap pahala ketika diuji, maka Allah SWT akan beri. Nah, hatta syauka yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Hingga duri yang mengenai kakinya itu dapat menghapuskan dosa dia. Terkena duri, menghapuskan dosa. Masya Allah. Nah, kapan ini? Ketika dia bersabar kepada Allah SWT. Nah, terlebih lagi ketika dia mengharap pahala dari Allah SWT. Nah, seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini usra. Sungguhnya aku adalah orang yang terkena penyakit, yaitu dimasuki oleh jin, terkadang kumat. Nah, pada suatu keadaan dia baik, terkadang kembali lagi. Maka doakan aku agar aku sembuh. Maka kata Rasulullah SAW, in sabarti walakil jannah. Jika engkau sabar, maka engkau mendapatkan surga. Maka kata perempuan tadi, ya aku akan sabar. Tapi doakan aku jika aku kumat dari sakitku ini. Nah, kemudian tersingkap dari auratku. Maka doakan supaya tidak tersingkap auratku. Ketika aku jadi, maka doakan supaya tidak tersingkap auratku. Kenapa? Karena setiap jadi, maka tersingkaplah auratnya. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Nah, adapun kesembuhan tidak didoakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Perbandingannya surga. Mau sembuh di dunia atau mau surga di akhirat nanti, maka ia pun minta supaya didoakan hanya itu saja, supaya tertutup auratnya ketika dia jadi. Maka dia memilih surga. Nah, jadi bersabar dan mengharap pahala dari Allah SWT. Baik. Kemudian kita masuk sekarang ke pembahasan selanjutnya, ketika sakaratul maut atau menjelang kematian. Ketiga, sakaratul maut, atau menjelang kematian. Nah, sakaratul maut ini, itu adalah proses tercabutnya nyawa manusia. Proses tercabutnya nyawa manusia diawali dengan detik-detik yang menegangkan dan menyakitkan. Nah, itu sakaratul maut. Proses tercabutnya nyawa seorang atau manusia diawali dengan detik-detik yang menegangkan lagi menyakitkan. Nah, itulah yang dinamakan dengan sakaratul maut. Nah, dan sakaratul maut ini setiap manusia akan merasakannya. Karena al-maut itu hak. Al-maut itu benar dan setiap manusia akan merasakan maut, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakratul maut dengan benar, yang engkau selalu lari darinya. Sakrat, dikatakan dia sakit memang benar. Rasulullah SAW mengatakan, Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat. Proses tercabutnya nyawa manusia diawali dengan detik-detik yang menegangkan dan menyakitkan. Nah, dan itu semuanya tergantung pada amalan seseorang. Ada yang mereka alhamdulillah dimudahkan oleh Allah SWT. Ada mereka yang memang dia berat di dalam pencabutannya. Benar-benar sakit. Dengannya tetap Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawwin alayna fis sakarat. Ya Allah, mudahkan aku di dalam sakarat, yaitu sakaratul maut. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana dosanya sudah diampuni. Baik itu sebelum atau setelahnya, tapi tetap beliau pun berdoa dengan doa yang seperti ini, menunjukkan benar sakaratul maut adalah hak. Nah, sakaratul maut adalah benar adanya. Hadza. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal disaksikan oleh anaknya sendiri yaitu Fatimah. Melihat benar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Di dalam hadis Aisyah alladzi rawahu al-Bukhari, min hadis Anas alladzi rawahu al-Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala an, "Lamma takula an-nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb." Ketika Rasulullah SAW mengalami sakit yang parah, maka Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Wa karba abata, sungguh sakitnya ayahku." Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, "Laisa ala abika karbun ba'da al-yawm." Bapakmu tidak akan sakit setelah ini. Apa artinya? Meninggal. Setelah ini pindah. Hala. Laisa ala abika karbun ba'da al-yawm. Falamma mata qalat Fatimah radhiyallahu ta'ala an, ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia saksikan sendiri, maka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Ya abadah, wahai ayahku." Na'am. "Ajaban rabban da'a." Sesungguhnya engkau telah menjawab, memenuhi panggilan Rabbmu. "Ya abata ajaban Rabban da'a, jannatul firdausi ma'wa." "Ya abata jannatul firdausi ma'wa." Sungguhnya tempatmu adalah surga. "Wahai ayahku." "Ya abata ila Jibril nan'a." Kepada Jibril aku akan kabarkan kematianmu. Kemudian ketiga dikuburlah Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, Atabat anfusukum an tahthu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam turab? Apakah kalian tega? Kalian menaburkan tanah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yani dia mengatakan seperti ini karena sedihnya, bukan karena tidak ridha dengan syariat ini, yang mana orang yang meninggal maka ia mau tidak mau akan dikubur. Bukan itu. Bukan karena dia tidak ridha akan itu, akan tapi dia sedih yang sangat. Atahtu. Na'am, atabat anfusukum an tahtu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Hada. Adanya ini sakaratul maut hak. Ketika sakaratul maut datang atau menjelang kematian, nah, yaitu pada seorang, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama itu dianjurkan bagi yang hadir untuk mentalkinkannya atau menuntun untuk mengucap la ilaha illallah. Dianjurkan bagi yang hadir untuk mentalkinkannya, yaitu mentalkin, menuntun, menuntun untuk dia mengatakan la ilaha illallah. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut tidak sebagaimana keadaan yang dia dalam keadaan sebelum sakaratul maut. Seorang yang dia dalam keadaan sakaratul maut, keadaan yang luar biasa berat yang dia alami, sulit. Nah, seorang yang dia sebelum sakaratul maut dituntun untuk mengatakan la ilaha illallah, dengan cepat dia akan mengatakan la ilaha illallah. Tapi ketika sakaratul maut itu datang berat, nah, terkadang disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakan yang lain. Ketika disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, berbicara dengan bicara-bicara yang kita tidak mengerti. Kemana ini? Nah, dengan itu tetap kita tuntun. Kita tuntun dengan ucapan la ilaha illallah. Dengan kita mengatakan kul la ilaha illallah. Katakan wahai bapakku, katakan wahai saudaraku, la ilaha illallah. Ini namanya talqin. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Min hadits Abi Hurairah rawahu Muslim. Tuntunkan orang-orang yang menjelang mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Nah, ulama mengatakan bahwa ini hukumnya wajib bagi mereka yang hadir untuk mentalkin kepada si mayit. Hukumnya wajib mentalkin kepada orang yang akan meninggal ini di waktu sakaratul maut, hukumnya wajib. Nah, kemudian kita selalu untuk mengingatkan mereka yang akan meninggal di waktu sakaratul maut dengan ucapan la ilaha illallah, agar akhir dari ucapan dia adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapan dia di dunia la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, dan tentunya ketika kita mentalkin orang yang dalam keadaan sakaratul maut, jangan diulang-ulang terus seakan-akan memaksakannya. Dengan kita mengatakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena khawatir. Dikarenakan keadaan dia yang seperti itu, kemudian mendengar seperti ucapan dia berulang-ulang, maka ia pun akan kesal. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Jadi demikian kata ulama, janganlah seorang itu ketika mentalkinkan dengan terus-menerus, dengan terus-menerus dan selalu, dengan mengatakan la ilaha illallah, kemudian diulang lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, la, tapi katakan la ilaha illallah. Nah, kemudian biarkan. Kemudian katakan lagi la ilaha illallah. Ketika dia berbicara dengan bicara yang lain, mengatakan dengan ucapan yang lain, maka baru diulang lagi, katakan la ilaha illallah. Hal. Kenapa? Karena supaya akhir dari ucapan dia adalah la ilaha illallah, bukan ucapan-ucapan dia yang kita tidak mengerti terkadang. Nah, ketika dia mengucapkan dengan ucapan yang lain, baru tuntun dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, kalau tidak, maka ucapkan la ilaha illallah kepada dia, kemudian tunggu. Nah, sabar, doakan dia. Nah, baru setelah itu seling lagi dengan la ilaha illallah. Nah, demikian. Kemudian dikatakan di sini dianjurkan bagi yang hadir untuk mentalkinkannya, yaitu menuntut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, yaitu laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, laqinu halkakum qaula la ilaha illallah. Rawahu An-Nasa'i. Dan disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i di dalam Ashahih Al-Musnad. Jadi talkinkan kepada mereka yang dalam keadaan sakaratul maut ucapan la ilaha illallah. Ah, bagaimana dengan mereka yang mengatakan bacakan Yasin kepada mereka? Ini tidak benar. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan seperti itu lemah hadisnya, yaitu hadis laqinu atau ikra'u, na'am ikra'u ala mautakum yasin, lemah hadisnya. Ikra'u ala mautakum yasin, lemah. Orang dalam keadaan sakaratul maut dibacakan yasin. Nah, karena hadis ini la yasbut, maka tidak boleh diamalkan karena hadisnya lemah. Atau sebagian mereka orang awam menghadapkan mayat ke kiblat di waktu dia sakaratul maut, dihadapkan ke kiblat dengan sengaja. Ini juga la yasbut, tidak sahih. Maka bagaimana keadaan dia? Disitulah kita talqin. Walaupun dia tidak menghadap ke kiblat. Nah, jadi ini apa yang perlu diperhatikan ketika kita melihat orang yang dalam keadaan sakaratul maut dan menjelang kematian. Kemudian bagaimana dengan yang kita dapati atau yang kita temui adalah selain muslim? Apakah kita juga boleh talqin? Maka ulama mengatakan iya, kita talqin. Yang mana tujuan kita supaya dia masuk Islam. Untuk dia mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadatain. Katakan kepada dia, katakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia di akhir ucapannya la ilaha illallah mencukupi, maka dia muslim. Bagaimana penguburannya? Maka sebagaimana kita mengurus jenazah yang muslim. Hala. Bahkan ulama pun mengatakan kalaupun dia baru mengatakan la ilaha kemudian meninggal, maka masuk. Kenapa? Karena niat dia sudah mendahului, yaitu dia ingin mengatakan la ilaha illallah. Maka dianggaplah dia muslim. Nah, kalau dia adalah kafir sebelumnya. Kalaupun dia muslim sebelumnya, maka dia ketika mengatakan la ilaha illallah belum lengkap, maka dianggap dia mendapatkannya, yaitu akhir ucapan dia di dunia la ilaha illallah. Ini menunjukkan tentang beratnya pada waktu itu, susahnya dan sulitnya untuk mengatakan la ilaha illallah. Nah, adapun dalilnya, orang kafir juga butuh kita talqin agar dia masuk Islam dengan ucapannya la ilaha illallah. Nah, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya sendiri di akhir dari meninggalnya, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah di waktu sakaratul maut. Katakan la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah. Ada. Ini dalilnya bolehnya kita untuk mentalkin orang kafir. Nah, nattafi bihadha al-qadr, alhamdulillah ila huna. Nah, kalau dia dalam keadaan meninggalnya atau sakaratul maut, dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia dianggap. Nah, maka dianggap ucapan dia la ilaha illallah. Ada. Kenapa? Karena tidak mudah seorang untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak mudah untuk dia mengatakan la ilaha illallah. Ada. Bagi mereka yang belum sempat untuk bertobat kepada Allah SWT dengan perbuatan syiriknya, sulit dia untuk mengatakan la ilaha illallah. Tidak mudah. Hala. Maka ketika dia di situ mengatakan la ilaha illallah, maka dianggaplah dia sudah bertobat kepada Allah SWT, karena tidak mudahnya seorang untuk mengatakan itu dengan keumuman dalil itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tapi kalau dia tidak mengatakan la ilaha illallah, maka bagaimana dengan kesyirikan dia? Nah, jelas. Nah, maka tidak akan diampuni oleh Allah SWT, karena dia telah berbuat kesyirikan dan belum bertaubat kepada Allah SWT. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.